بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bacaan kita yang terakhir dari kitab Al-Arba'in dengan syarahnya berkaitan tentang hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya gulam inni uallimuka kalimat. Kata beliau, saya pernah berada di belakangnya Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu hari, kemudian beliau mengatakan, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan padamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, ai jaga agama Allah, syariat-syariat Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Al-Hadith. Dan telah kita baca sebahagian dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah dalam syarahnya, penjelasannya secara singkat terhadap hadith ini. Boleh mengatakan as-sabi'atu, kemudian yang ke 7 dari kalimat yang boleh jelaskan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, ai pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Ya'ni ma katabahu Allah Ta'ala qad intaha. Buat apa yang telah dituliskan oleh Allah telah selesai. Apa yang telah Allah tuliskan dan telah Allah tetapkan yang akan berlaku kepada seluruh hamba-hambanya itu sudah selesai. Naam. Fal aqlamu rufi'at. Pena telah diangkat, was-suhuf jaffat. Tinta telah kering. Wala tabdila li kalimatillah, dan tidak ada lagi gantinya terhadap kalimat-kalimat Allah yang telah Allah tetapkan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa huwa Abu Isa Muhammad ibn Isa wa qala, dan beliau katakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayatnya, dalam riwayat yang lain selain dari riwayatnya Imam Tirmidzi, beliau mendatangkan lafaz ihfazillah, jagalah Allah, ai syariat-syariat Allah. Tajiduhu amamak, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, ai engkau akan mendapatkan bantuan dan pertolongannya di hadapanmu. Bima'na ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahada bima'na ihfazillah tajidhu tujahaka. Nah, dan ini semakna dengan lafaz hadis ihfazillah, jaga Allah, tajidhu, engkau akan mendapatimu, engkau akan mendapatinya, tujahaka. Ayat tujahak bermakna amamak, di hadapanmu. Ta'arruf ila Allah firraha, kenali Allah pada saat engkau dalam keadaan yang lapang. Ya'rifka fisyidda, niscaya Allah akan mengenalimu pada saat engkau dalam keadaan yang genting. Naam. Artinya bahwasanya dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita aman, hendaknya kita memperbanyak amalan kebaikan. Maka pada saat-saat kita butuh bantuannya, pada saat-saat kita genting, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Ya, beda kalau kebanyakan dari kita nanti kita mau sadar, mau berzikir pada saat-saat kita dalam suasana yang genting. Naam. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kenali Allah, perbanyak amal ibadahmu pada saat-saat engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan engkau lapang. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu pada saat-saat engkau dalam keadaan yang genting. maka Allah akan segera menurunkan pertolongannya, bantuannya terhadapmu pada saat engkau dalam keadaan yang genting. Yani maksudnya qum bihaqqillah azza wajal fi halir raha, ai tegakkan, laksanakan hak, ya, kewajiban yang kau harus tunaikan kepada Allah fi halir raha, pada saat engkau dalam keadaan yang lapang. Apa itu raha? Ai fi halis sihah, dalam keadaan engkau sehat. Ya, dalam keadaan engkau sehat. Fi halil ghina, dalam keadaan engkau banyak harta, ya, kenali Allah, bersedekah, ya, berzakat. Kalau sesuatu yang wajib dizakati, nah, bersedekah dengan sedekah tatawu, dalam keadaan engkau apa? Masih punya harta. Karena boleh jadi suatu saat nanti engkau akan butuh sesuatu dalam keadaan engkau tidak punya apa-apa, maka di situlah Allah akan membantumu. Nah, kenali Allah pada saat engkau mungkin masih memiliki posisi yang bagus. Nah, karena suatu saat mungkin engkau akan pensiun. Ya. Nah, maka gunakan kesempatan untuk membantu orang-orang yang butuh bantuan. Maka boleh jadi di saat-saat pensiunmu nanti, saat-saat engkau masa tua, bahkan yang paling kita inginkan pertolongannya pada saat-saat kita membutuhkan pertolongan, tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah di alam barzakh, di akhirat kelak, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan apa, balasan pada saat kita melakukan kebaikan pada saat-saat kita longgar di dunia dahulu. Nah, jadi kenali Allah pada saat-saat engkau dalam keadaan yang lapang, maka Allah akan mengenalimu pada saat-saat engkau dalam keadaan ya syiddah, dalam keadaan engkau yang genting, butuh bantuan. Nah, baik di dunia, terlebih lagi di akhirat, di alam barzah. Qala idza zalat anka as-sihhah, ya'rifka bisyiddah idza zalat anka as-sihhah, jika telah hilang darimu masa sehatmu, wa zala anka al-ghina, dan telah hilang darimu ya kekayaanmu, wahtajta ila Allah, dan engkau saat itu butuh kepada Allah, arafaka bima sabaqa laka, maka Allah akan mengenalimu dengan perbuatan kebaikanmu yang telah lalu pada saat engkau dalam keadaan yang lapang dahulu. Aw bima sabaqa min fi'lil khair, atau Allah akan mengenalimu dengan apa-apa yang telah lalu berupa perbuatan kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu. Naam, alladhi tarabta bihi ila Allah, yang dengannya engkau mengenali Allah azza wa jal. Naam. Kemudian selanjutnya belum menjelaskan, wa alam anna ma akhta'aka lam yakun li yusiba. Ketahuilah, imani, yakini, bahwasanya segala sesuatunya yang telah Allah takdirkan bahwa itu tidak akan mengenaimu, akan meleset darimu, lam yakun li yusiba, misal itu tidak akan mengenaimu. Apa yang Allah tetapkan bahwa itu akan meleset darimu, niscaya itu tidak akan mengenaimu. Wa ma asabak, dan apa yang telah Allah tetapkan bahwa itu akan mengenaimu, lam yakun li ikhtiyak, maka tidak akan mungkin dapat meleset darimu. Ya'ani anna ma qaddarallahu ta'ala, bahwa apa yang telah Allah takdirkan ayusibaka, untuk mengenaimu, fa innahu la yukhtiyaka, maka sungguhnya tidak akan engkau bisa meleset dan tidak akan engkau bisa menghindari. Balla budda ayyaka, bahkan mesti akan terjadi. Karena Allah qaddara, karena sesungguhnya Allah telah mentakdirkannya. Wa anna ma katabahu Allah, bahwasanya apa yang telah Allah tuliskan dan telah Allah tetapkan ayukhti'aka, bahwa itu akan meleset darimu, rafa'u anka, niscaya Allah akan mengangkatnya darimu, wala yusibaka abada, sehingga engkau tidak tertimpa selamanya. Fal amru kulluhu biyadillah, maka segala urusan seluruhnya di tangan Allah. Wa hadha yu'addi ila an ya'tamida al-insanu ala rabbi i'timadan kamila, dan apabila seseorang meyakini, maka ini akan menyebabkan seseorang akan bersandar sepenuhnya kepada Rabbnya, Tuhannya, i'timadan kamilan, dengan penyandaran yang sempurna. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, wa'alam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Fahadihil jumlatu fiha al-hathu ala sabri, maka jumlah ay kalimat ini terdapat di dalamnya al-hathu, motivasi dorongan ala sabri untuk seorang bersabar, li'annahu idza kana an-nasru ma'as sabri, karena apabila pertolongan itu didapatkan disertai dengan adanya kesabaran, fa innal insana yasbiru min ajli ayyanal nasra min ajli ayyanal nasr, karena sesungguhnya seseorang apabila dia meyakini bahwa pertolongan itu disertai dengan adanya kesabaran, maka mesti dia akan bersabar min ajli ayyanal nasr, supaya dia mendapatkan pertolongan tersebut. Wa qawlu anna al-faraj ma'al karb, dan sesungguhnya al-faraj, solusi jalan keluar, ma'al karb disertai dengan adanya al-karb, kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya kemudahan, kesulitan disertai dengan kemudahan. Nah, al-faraju inkishafu syidda, al-faraj, bahasa kita jalan keluarnya, al-faraj ataupun solusi, kata beliau inkishafu syidda, yaitu tersingkapnya suatu perkara yang tidak menyenangkan, yaitu yang membahayakan. Wal karbu syadid, nah, perkara yang sangat dahsyat. Jam'uhu kurub, kama qala ta'ala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kesukaran itu, kesulitan disertai dengan adanya kemudahan setelahnya. Di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fawaid, dalam hadisnya Abdullah bin Abbas ini terdapat beberapa pelajaran yang kita petik. Yang pertama, mulaqafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman huwa duna, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam nam berlaku lembut terhadap orang-orang yang di bawahnya, karena Abdullah bin Abbas seorang anak muda ataupun anak remaja yang menjelang dewasa. Naam, haitsu qala, di mana beliau mengatakan ya gulam, wahai anak muda, ya. Ia masing-masing ucapan ataupun bahasa ini ditempatkan pada orang-orang yang kira-kira berhak untuk dipanggil gulam. Artinya gulam ini anak-anak yang menjelang dewasa. Nah, itu makna gulam. Kadang kalanya gulam bermakna budak, ya. Itu makna gulam, tapi yang dimaksudnya sini gulam adalah maksudnya anak yang sudah hampir ataupun menjelang masa remajanya. Karena sangatlah tentunya jelek kalau sudah jelas ubanan semua rambutnya, ya, kemudian kita panggil ya gulam, wahai anak muda, mungkin bisa jadi tersinggung. Atau mungkin anak-anak muda yang masih kekar, nah, masih umur 20 tahun, 17 tahun, terus kita panggil ya syaibah, wahai orang tua jompo, kan tidak pantas, ya. Nah, tapi di sini bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menempatkan panggilan ini kepada yang berhak untuk dipanggil sesuai dengan panggilannya, penempatannya. Sehingga kata beliau ini terdapat di dalamnya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ya menggunakan ucapan-ucapan yang lembut terhadap orang-orang walaupun orang yang dibawa dari beliau. Nah, kemudian yang kedua, annahu yanbaghi liman ulqiya kalaman dza ahammiyah, annahu yanbaghi liman alqa kalaman dza ahammiyatin ay yuqaddima lahu ma yujibu lafta al-intibah, ya. Bahwasanya sepantasnya apabila seseorang yang hendak menyampaikan suatu pembicaraan yang memiliki mengandung sesuatu yang penting di dalamnya pada perkara yang dia mau sampaikan, untuk dia memberikan muqaddimah, pendahuluan dari ucapannya yang di mana pada muqaddimah pendahuluan ucapannya bisa menarik perhatian, ya, sehingga apa-apa yang disampaikan setelahnya bisa dipahami. Haitsu qala, di mana Nabi mengatakan sebelum beliau menyampaikan nasihatnya, beliau mendatangkan muqaddimah pendahuluan, ya gulamu inni uallimuka kalimat, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu beberapa wajangan, beberapa kalimat nasihat. Nah, boleh tidak mengatakan ihfazillah yahfazka, tidak langsung, ya, idza sa'alta fas'al, tapi belum mendatangkan muqaddimah seperti ini, ya. Karena itu pada saat kita muhadarah ataupun apa namanya khutbah, ceramah dan sebagainya, biasanya ada muqaddimah. Segalanya ada muqaddimah, bahkan di rumah pun suami istri kalau tidak ada muqaddimahnya mungkin kurang bagus, ya. Nah, semuanya harus pakai muqaddimah. Nah, Abu Salman kayak paham yang kita bilang. Jadi harus apa? Pakai muqaddimah. Yang ketiga, annaman hafizallaha hafizahu, Bahasanya siapa yang menjaga Allah, yang menjaga syariat Allah, hafizahu, niscaya Allah akan menjaganya pula. Siapa yang menjaga, berupaya, berusaha menjaga agama Allah, syariat-syariat Allah, yang pertama adalah tauhid. Ya. Siapa yang menjaga tauhidnya, menjaga solat lima waktunya, termasuk di dalamnya menjaga ya jamaahnya, termasuk di dalamnya menjaga rukun-rukunnya dan seterusnya, hafizahu, niscaya Allah pun akan memberikan penjagaan. Maka sesuai dengan kadar penjagaan kita terhadap agama ini, syariat ini, maka sesuai juga ukuran penjagaan yang Allah akan berikan kepada seseorang. Nah, liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, ihfadillaha yahfadhuka, jaga Allah, syariat-syariat Allah, yahfadhuka, niscaya Allah akan menjagamu. Wa sabaqa ma'na ihfadillaha yahfadhuka, dan telah berlalu makna pengertian ihfadillaha yahfadhuka. Baik, insyaallah lanjutannya dari fawaid dari hadis ini di majlis berikutnya. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك الله. Jauh-jauh tugas ini, jauh-jauh tugasnya.